بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبده ورسوله لا نبي بعد. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، الحمد لله، segala puja dan puji syukur kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbul Alamin, serta salawat dan salam kepada baginda Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, juga orang-orang yang mengikuti dan mencintainya ila yaumil qiyamah. Para hadirin jemaah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ikhwanu fiddin wa akhwatu fillah, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, Allah mempertemukan kita kembali pada hari ini di masjid Allah Subhanahu wa taala. Masih kita membahas tentang kitab Ad-Da'u wad-Dawa yang ditulis oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Para hadirin jemaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Ibnu Qayyim rahimahullah taala menyebutkan di pertemuan yang telah lalu bahwa kemaksiatan itu menyebabkan hilangnya basirah, membutakan hati, sehingga pelaku maksiat tidak akan bisa lagi melihat cahaya Allah Subhanahu wa taala. Yang benar dia lihat salah, yang salah dia lihat benar. Bahkan orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala akan rusak timbangannya untuk menilai al-haq. Tidak lagi memiliki timbangan yang benar untuk mengatakan kebenaran. Tidak lagi bisa menilai dengan benar tentang sesuatu yang sesat dan tergelincir. Timbangan ini rusak dikarenakan rusaknya iman, rusaknya akidah, rusaknya jiwa yang dipenuhi dengan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan yang lebih parah lagi, jika sudah terbutakan hatinya dengan maksiat sehingga tidak dapat melihat kebenaran, dia akan memerangi kebenaran tadi. Dia akan membenci kebenaran tadi. Bahkan dia akan menganggap kebenaran itu adalah kesesatan. Dan ini terjadi. Betapa banyak orang, betapa banyak manusia ketika melihat Islam, malah dianggap itu bukan Islam. Padahal itu ajaran Islam. Betapa banyaknya orang ketika melihat orang yang berusaha menerapkan hadis-hadis dan ajar Rasulullah, malah dianggap orang yang aneh. Orang-orang yang menganggap itu aneh dikarenakan faktor kekurangan ilmu, atau bisa jadi dikarenakan Allah Subhanahu wa taala jadikan ta'mal qulub, hatinya buta. Iyadzubillah. Jika hatinya telah buta, maka tidak akan ada yang bisa memberikan penerangan. Jika dia sudah buta, maka dia akan gelap dan tidak akan tahu tujuan arahnya. Jika dia tidak tahu tujuan arahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, inilah dolal, awal dari kesesatan dan pintu dari kesesatan. Maka itu para ulama mengatakan dosa mengantarkan kepada dosa yang lebih besar. Maksiat mengantarkan kepada maksiat yang lebih besar. Hari ini kita akan membahas bahwa ma'asi adul ladud. Maksiat itu bisa menolong setan untuk mengalahkan kita. Jiwa kita, diri kita, kita manusia memiliki nafsu, memiliki emosi, memiliki akal. Nafsu, emosi ini bisa jadi senjata setan untuk kita bermaksiat kepada Allah. Tetapi Allah berikan kita akal agar nafsu tadi bisa terbimbing dengan benar. Agar emosi tadi bisa terbimbing dengan benar, adanya akal. Jika setan masuk dan membisikkan kejelekan kepada kita, dan dia tahu bahwa dua ini bisa menjadi kelemahan untuk kita. Nafsu bisa jadi lemah untuk kita. Emosi bisa jadi kelemahan untuk kita. Ketika nafsu dan emosi tidak dibarengi dengan akal yang sehat, maka setan akan bermain di antara nafsu, syahwat, dan emosi. Sehingga akal sehat yang Allah berikan untuk kita itu terlupakan dan tertinggal, bahkan akal sehat tadi tidak terpakai ketika emosi syahwat lebih mendominasi. Para hadirin jemaah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka antara akal, emosi, syahwat itu selalu ada pertempuran. Emosi atau syahwat tidak selamanya tercela. Ketika kita tidak punya syahwat, tidak punya hawa nafsu, kita gak mau makan, kita gak mau berumah tangga, kita gak mau punya anak, itu tercela. Tapi ketika kita punya hawa nafsu, kita berpikir untuk makan, kita berpikir untuk rumah tangga, keinginan makan, keinginan rumah tangga mendorongkan kita keinginan bekerja untuk memenuhi keinginan tadi ini. Maka hawa nafsu, nafsu tadi, emosi tadi, baik jika diiringi dengan akal yang sehat. Pertemuan ini Ibnu Qayyim akan mengatakan bahwa orang yang melakukan maksiat, sebagaimana telah kita katakan, akan melemahkan akal. Ketika akalnya lemah, setan akan masuk dalam syahwat dan emosinya. Maka syahwat dan emosinya akan mendominasi dari dirinya, sehingga setan dapat menguasai dirinya. Itu yang dikatakan as-sijnu. Setan akan membelenggunya, sehingga dia melakukan perbuatan yang terkadang dia tidak bisa terhindar dan tidak bisa melawan dari keinginan perbuatan tadi. Kata Ibnu Qayyim di sini, wal ma'asi adu ladud. Orang yang bermaksiat itu berarti telah menolong musuhnya dan memperkuat barisan musuhnya. Siapa musuh kita? Iblis. Ini permusuhan yang tidak akan pernah damai. Permusuhan kita dengan iblis, yang iblis mendeklarasikan permusuhannya di hadapan Allah. La uzayna lahum fil ard la ghuyannahum ajmain. Di hadapan Allah dia katakan, ya Allah, aku akan hias-hiasi bagi mereka bumi, la ghuyannahum ajmain. Pasti aku akan sesatkan mereka semua. Iblis sudah mendeklarasikan depan Allah bahwa dia akan menyesatkan kita. Tapi dalam ayat itu pula disebutkan ada satu golongan yang mereka tidak akan bisa disesatkan oleh iblis. Illa ibadaka minhum, kecuali hambamu yang ikhlas. Apa yang dimaksud dengan ikhlas di sini? Kecuali hambamu yang ikhlas. Ikhlas artinya hambamu yang betul-betul menghambakan diri padamu. Ikhlas artinya murni, berarti dia memurnikan ibadahnya, memurnikan tujuan hidupnya, memurnikan matinya, memurnikan sholatnya, memurnikan sedekahnya hanya untuk Allah. Itu ikhlas. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamat lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku wa nusuki, ibadahku, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamat, hidup dan matiku, lillahi rabbil alamin, semuanya untuk Allah. Jika ini diterapkan dalam kehidupan manusia, kehidupan seorang hamba, maka dia masuk dalam kategori ikhlas. Semua gerak-gerik hidupnya karena Allah. menikah karena Allah, bekerja karena Allah, bangun tidur karena Allah, makan karena Allah, bergerak karena Allah, mencari usaha karena Allah, meninggalkan sesuatu karena Allah, sehingga semua perbuatannya lillahi rabbil alamin. Ini yang dikatakan ikhlas. Jadi persepsi ikhlas dalam agama terkadang beda dengan persepsi ikhlas yang sering dilakukan atau dianggap oleh orang-orang di negeri kita. Karena orang-orang kita mengatakan ikhlas berarti ridho. Barangnya hilang, saya ikhlas. Apa makna ikhlas di sini, Pak? Ridho, saya rela. Ikhlas rela. Padahal ikhlas kalau dalam bahasa agama bukan hanya rela. Tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah. Itu ikhlas namanya. Murni, memurnikan ibadah. Sekarang mengikhlaskan hidup kita untuk Allah. Apa maknanya mengikhlaskan hidup kita untuk Allah? Karena iblis tidak akan mengganggu kecuali hamba-hamba yang ikhlas. Maksudnya bagaimana? Hamba yang memurnikan penghambaan dirinya hanya untuk Allah. Tujuan hidupnya semua untuk Allah. Tekadnya untuk Allah. Amalnya untuk Allah. Dia menangis karena Allah, dia ketawa karena Allah, dia memberikan karena Allah, dia menghalangi tidak memberikan karena Allah, dia bergerak karena Allah, dia tidur karena Allah, dia bangun karena Allah. Semua perbuatan lillah. Maka itulah derajat manusia dalam ikhlas bertingkat-tingkat. Ada orang ikhlas karena Allah ketika sholat lima waktu. Sholat lima waktunya ikhlas karena Allah. Selesai sholat, dia bekerja, sudah lupa dengan Allah. Kemaksiatan dia lakukan, dosa dia kerjakan. Keikhlasannya kurang. Ada orang ikhlas sholatnya karena Allah, ikhlas puasanya karena Allah, kesehariannya pun ikhlas karena Allah. Amalannya ikhlas karena Allah. Tutur katanya murni ikhlas karena Allah. Kebaikannya kepada saudaranya ikhlas karena Allah. Lebih tinggi derajatnya. Berarti ikhlasnya bukan hanya ketika sholat. Ikhlasnya ketika semua perbuatan lillah. Semakin tinggi keikhlasannya, semakin tinggi keterkaitan hatinya kepada Allah, semakin jauh dia dari jerat. Tapi semakin jauh dia dari Allah dan keikhlasan, semakin banyak melakukan kemaksiatan, semakin jauh dari Allah, semakin dekat dengan perangkap-perangkap syaitan. Maka ini yang dikatakan, orang yang melakukan maksiat, dia telah membantu musuh-musuhnya, dan memperkuat musuh-musuhnya. Yaitu memperkuat syaitan untuk mengalahkan keinginannya sendiri. Dikatakan oleh Ibnu Qayyim rahimah ta'ala. Wa min uqubatiha. Dan diantara hukuman bagi orang-orang yang melakukan kemaksiatan. Annaha maddada minal insani yamuddu bi'adu alih. Sesungguhnya kemaksiatan itu akan memberikan kekuatan dan pertolongan kepada musuh-musuh manusia. Wal jaysu yaqwihi bihi ala harbi, bahkan dia memperkuat musuhnya, memperkuat pasukan syaitan untuk memeranginya. Wa dzalika bi anna Allah subhanahu wa ta'ala ibtala hadzal insan bi adu la yufariqu tarfatul ain wa la yanamu minhu wa la yaqbal an yarahu wa huwa qabilu min haitsu la yara yabdalu juhdahu fi muhadatihi fi kulli hal wa la yada amran yukayyiduhu bihi wa yaqdir ala isalihi ilaihi illa awsala ilaihi. Berkata Ibnu Qayyim bahwa orang-orang yang melakukan kemaksiatan sesungguhnya pada hakikatnya dia telah memperkuat pasukan-pasukan iblis dan pasukan-pasukan musuhnya untuk memerangi dirinya. Karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan ujian dan bala kepada manusia. Apa ujian dan bala manusia yang paling besar? Allah berikan manusia ujian yang paling besar, termasuk salah satu Allah berikan mereka musuh. Yang musuh ini tidak akan pernah lalai. Yang musuh ini tidak pernah berkedip walaupun sekedip mata. Yang musuh ini tidak akan pernah tidur. Yang musuh ini tidak akan pernah meninggalkan musuhnya. Yang musuh ini manusia tidak bisa melihatnya, tapi musuh bisa melihat dia. Bayangkan Pak, kalau kita punya musuh yang gak pernah lengah sama sekali. Dan lu kita gak bisa lihat dia, dia bisa lihat kita. Yang dia tidak pernah tidur sama sekali. Bukankah ini musuh yang paling bahaya? Musuh kalau masih kelihatan, lalu kadang-kadang dia lengah, kita masih bisa mengatur bagaimana siasat terhindar dari dia. Tapi ini musuh yang Allah takdirkan untuk kita, musuh yang kasat mata yang kita gak bisa nampak, tapi dia bisa masuk ke hati kita. yang kita gak bisa melihat dia, tapi dia bisa melihat kita. Yang dia tidak akan pernah capek mengganggu kita. Yang dia tidak akan pernah tidur walaupun sekejap mata. Dia terus berjaga. Ini musuh kita. Musuh adalah iblis. Kalau seperti ini musuh kita, lalu kita berusaha bermaksiat dan menjauh dari Allah, apakah mampu kita menghadapi musuh yang seperti ini? Kalau seperti ini musuhnya, musuh yang kita tidak bisa nampak, musuh yang tidak pernah lengah, tidak ada yang bisa membantu kita untuk mengalahkannya kecuali perlindungan dan tameng dari Allah. Maka orang yang melakukan maksiat pada hakikatnya dia telah merobek tamengnya. Dia telah merusak sesuatu yang menjaga dan memagari dirinya dari musuhnya. Dia telah merusak hubungannya dengan Allah. Allah menjaga, Allah perlindung, Allah yang memberikan bimbingan. Tapi ketika Allah dimaksiatkan, Allah subhanahu wa ta'ala dikhianati, maka musuhnya akan menjadi lebih kuat. Ini kata Ibnu Qayyim. Kata dia, wala yada amran yukayyidu, dia tidak meninggalkan sebuah perkara, pasti dia bikin tipu daya. Tidak ada satu perkara pun, pasti ada tipu daya syaitan. Yang terkadang kelihatan baik, ya subhanallah, ternyata dibaliknya ada tipu daya syaitan. Tidak ada yang tahu kecuali orang-orang berilmu. Terkadang orang melihat baik, syaitan menghiasi kebaikan. Ternyata tidak ada satu perkara pun, pasti syaitan akan masuk ke dalamnya agar kita melakukan kejelekan. Perkara apa saja? Contoh perkara ibadah. Perkara ibadah baik, tapi pasti syaitan punya tipu daya supaya ibadah kita rusak. Perkara sholat baik, tapi pasti syaitan punya cara agar sholat kita rusak. Kalau orang yang paling awal, ini kelas yang paling rendah, mungkin syaitan akan mengganggu dia dengan malas. Ini yang paling rendah, malas ibadah, gak peduli ibadah, gak peduli sholat, syaitan masukkan ke dalam hatinya ketidakpedulian pada ibadah. Itu yang pertama. Tapi mungkin ada orang yang bisa mengalahkan kemalasannya. Dia bergulat dengan kemalasannya, dia paksa dirinya harus pergi ke masjid. Pergi dia ke masjid. Berjalan dia ke masjid. Tapi setan belum berhenti. Ketika di masjid, sedang berjalan menuju masjid, setan bisikkan, kamu tuh hebat. Gak ada anak muda di kampung ini sehebat kamu. Coba lihat anak muda di kampung ini, gak ada yang sholat kecuali kamu ke masjid. Tujuannya apa? Riya. Biar apa riya ini? Biar ibadah tetap dikatakan batal. Kalau yang tadi, yang pertama, dohir ibadah dia gak lakukan. Kalau yang kedua, mungkin nanti dohir dia lakukan. Ibadah dia lakukan. Tapi pada hakikatnya kosong, dia gak beribadah. Karena dia telah melakukan riya dan kesyirikan kepada Allah. Karena riya termasuk kesyirikan kecil. Ada orang yang ketika berjalan dia bisa tepis semua keriaannya, kesumahannya. Tepis semua gangguan-gangguan setan dalam dirinya, dia tepis. Tetap dia pergi ke masjid, dia jalan ke masjid. Begitu sampai masjid, dia sholat. Selesai sholat, apakah setan membiarkan dia selesai sholatnya lalu setan tidak mengganggu dia? Tidak. Setan masukkan ke dalam dirinya ujub. Bangga. Merasa diri terhebat. Merasa diri suci. Gak punya dosa. Apa yang diantarkan? Melihat orang lain yang tidak beramal seperti amalan dia, rendah. Apa akhirnya? Kibir, sombong. Saya lebih soleh, saya lebih hebat, saya lebih ini, saya lebih itu, mereka lebih lemah. Apa akhirnya? Kesombongan yang mengantarkan kepada neraka. Tidak ada satu tempat pun dan tidak ada satu keadaan pun pasti berusaha syaitan masuk ke dalam hati manusia dan mengganggu kita dan merusak hubungan kita dengan Allah. Tapi manusia gak boleh patah hati. Kalau begitu gimana, Ustaz? Dia gak bisa kita lihat tapi dia selalu ganggu kita, dia menyusup ke telinga kita. Bagaimana, Ustaz? Kita punya Allah. Allah punya malaikat. Ini yang akan disebutkan Ibnu Qayyim nanti. Mereka punya pasukan, iblis punya pasukan, setan punya pasukan, Allah pun memberikan kepada kita pasukan. Termasuk pasukan yang terbesar di dalam diri kita. Ada pasukan dari luar, ada pasukan dari dalam. Pasukan yang terbesar di dalam diri kita, Allah kasih akal. Akal yang bisa menyaring kebaikan dan kejelekan. Pasukan dari luar Allah berikan kepada kita, malaikat. Yang terkadang membisikkan kebaikan. Pasukan juga dari luar yang Allah memperkuatkan iman kita dan jiwa kita. Allah turunkan Quran. Baca Quran. Tameng diri kita dari gangguan syaitan. Allah utus Rasul. Agar kita merasa bahwa perjuangan ini bisa. Karena kalau kita sedang berjuang. Lalu kita tidak melihat orang-orang yang sebelum kita berjuang. Terkadang kita lemah. Bisa gak sih? Kayaknya saya gak bisa. Tapi ketika kita baca para sahabat. Baca kisah Rasul. Baca orang-orang soleh. Kita akan tumbuh di diri kita motivasi. Saya bisa. Dikatakan di sini. Dikatakan oleh Ibnu Qayyim rahimah ta'ala. Wa isti'inu alaihi bibana jinsi minasyayatin jin. Wa ghairihi minasyayatin al-ins. Bahkan setan-setan tadi. Meminta tolong dengan anak cucu dan keturunannya dari golongan jin. Dan selain dari golongan jin. Juga mereka minta tolong dari golongan syaitan. Dari golongan manusia. Wa qad nasaba lahu haba'il. Wabagolahu kawail, wamadhaulu ashraq. Dia telah menancapkan tipu daya. Dia bikin jerat-jerat. Dia bikin semua taktik-taktik untuk menyesatkan Bani Adam. Wafakhah wasabak. Bahkan dia membuat jerat, jaring-jaring untuk menjerat Bani Adam. Waqala li awanihi. Bahkan syaitan mengatakan kepada penolong-penolongnya, dunakum aduukum adu abikum layafutukum. Mereka itu musuh kalian. Dan musuh-musuh bapak kalian. Maksudnya manusia. Jadi iblis menanamkan kepada sesama mereka kebencian yang sangat kepada manusia. Mereka katakan bahwa manusia itu adalah musuh kalian. Wa adu abikum la yafutukum. Bahkan manusia itu musuh bapak kalian. Jangan kalian biarkan. Wa la yakunu haddaul jannah wa haddakumun nar. Wa nasibuhu rahmah wa nasibuku la'nah. وَقَدْ عَلِمْتُمْ أَنَّ مَا جَرَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَعَلَيْكُمْ مِنْ خَزَى وَالْإِبْعَادِ مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ بِسَبَبِ مِنْ أَجَلِهِ مِنْ أَجَلِهِ. Bahkan iblis mengatakan, gara-gara manusia, kalian manusia mendapatkan surga, kalian mendapatkan neraka. Gara-gara manusia, manusia mendapatkan rahmat, kalian mendapatkan laknat. Ini iblis berkata kepada pasukannya. Dan kalian telah tahu apa yang terjadi antara kalian dan mereka. Gara-gara mereka, gara-gara manusia, kalian dijauhkan dari rahmat Allah. Gara-gara manusia, kalian mendapatkan laknat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Fabdalu juhdakum, maka bersungguh-sungguhlah sekuat tenaga kalian untuk menyesatkan manusia. An yakunu syuraka'ukum, jadi sekuat tenagalah, ibdalu, bersungguh-sungguhlah agar manusia menjadi teman kalian nanti di neraka. Itfatanana syirka salihin fil jannah. Ketika kita tidak bisa masuk dan tidak bisa termasuk dalam golongan orang-orang soleh. Iblis ketika dia telah dicampakkan ke neraka. Dia mengatakan bahwa kecampaknya mereka dan termasuknya mereka ke dalam neraka ini disebabkan manusia. Mereka dijauhkan rahmat Allah dikarenakan manusia. Maka kebenciannya, kehasadannya, kedengkian yang bertambah besar. Sehingga dia tidak mau manusia masuk surga. Ketika dia tidak mau manusia masuk surga, dia berusaha supaya manusia mengalami apa yang dia alami. Masuk ke dalam neraka, hina bersama dia, dan berteman bersama di neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Waqad a'lamana Allah, tapi Allah telah mengabarkan kepada kita. Bidzalika kullu mi'aduwina, Allah telah mengabarkan kepada kita itu semua, tipu daya mereka semua, bahwa mereka adalah musuh kita. Wa amarana an na'khudha lawhibah, dan Allah memerintahkan kita agar kita mengambil langkah-langkah berhati-hati. Wa na'uddu lahu 'iddah. Wa lama 'alima subhanahu wa anna Adam wa bani qad balaw bi hadzal adu wa anna qad salata 'alaihim wa amadahum bi asakir wa jund yulaqawnahu biha wa amadda 'aduwahu aidan bi jund wa asakir yulaqahum biha. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala tahu bahwa manusia dan bani Adam diuji dengan musuh-musuh ini. Waqad salatu alaihim, bahkan bisa jadi musuh-musuh ini menguasai dia, maka Allah amaddahum bi asakir, Allah tolong manusia dengan asakir, Allah tolong manusia dengan pasukan-pasukan. Wa junud, Allah tolong manusia dengan tentara-tentara yulaqaunahu biha, yang tentara ini akan membela dia untuk menghadapi musuh-musuhnya itu iblis. Wa amada aduwahum, tapi Allah Subhanahu wa taala juga menolong musuh-musuhnya, yaitu menolong iblis, membantu iblis, artinya menguatkan iblis, bijunud, dengan pasukan-pasukan, wa asakir yulaqahum biha, yang pasukan-pasukan ini untuk menemui dan bertempur dengan manusia. Para hadirin jemaah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah pertempuran yang tidak akan pernah berhenti. Pertempuran antara manusia dan iblis. Pertempuran yang tidak akan pernah berhenti selama hayat masih dikandung badan. Tapi pertempuran ini sebagaimana kita katakan tadi, Allah pasti menolong kita. Dengan malaikatnya, dengan Qur'annya, dengan Rasulullah, dengan imannya. Jika kita memanfaatkan pertolongan-pertolongan ini dengan benar, maka kita akan menang dalam pertempuran. Tapi jika kita menjauh daripada pertolongan-pertolongan ini, kita jauh daripada pasukan-pasukan ini, maka pasukan iblis akan kuat. Pasukan iblis akan kuat dan akan mendominasi, akhirnya kita kalah dan tersungkur dikarenakan iblis lebih kuat daripada iman dan ketakwaan tadi. Dikatakan di sini, wa aqama suqul jihad fi hadid dar wa muddatul umur. Maka Allah membiarkan pertempuran ini. Pertempuran antara manusia dan iblis fi hadid dar, di dunia. Sampai kapan? Fi muddatil umur. Selama kita masih ada umur, panjang umur kita. Selama hidup kita, pertempuran ini tidak akan pernah berhenti. Maka itu Rasulullah mengatakan dalam hadis, isbiru, sabar kalian. Isbir, sabar dalam ketaatan, sabar dalam meninggalkan maksiat, sabar dalam takdir Allah, sabar untuk terus mengalahkan hawa nafsu, sabar untuk terus mengalahkan iblis. Sampai kapan? Hatta talqauni al-haud, kata Rasulullah SAW. Sabar kalian, sabar dalam pertempuran ini, sabar dalam memenjarakan nafsu, sabar dalam untuk terus ketaatan, sabar dalam untuk terus memegang agama. Sampai kapan? Sampai bertemu Rasulullah SAW di telaga Rasulullah. Dikatakan lagi di sini oleh Ibnu Qayyim, allati hiya bil idhafa ila akhirah ka nafsul wahid min anfusina. Pada hakikatnya, kesabaran di dunia ini, pertempuran di dunia ini, jika dibanding dengan kehidupan di akhirat, maka bagaikan satu detik saja. Berapa lama kita tinggal di dunia? Jika dibandingkan di akhirat, kata Ibnu Qayyim, maka itu bagaikan anfus. Satu napas saja. Sangat sebentar. Sabar yang sebentar ini tentu lebih baik daripada sabar yang abadan. Sabar yang selama-lamanya. Capek yang sedikit ini, capek di dunia, meninggalkan maksiat, taat kepada Allah, keletihan. Capek yang sedikit ini, itu lebih baik daripada kita capek dimasukkan ke neraka yang satu harinya bagaikan 1000 tahun. Subhanallah. Maka kata Ibnu Qayyim, wahia dunia ini bil idafati ilal akhirah, jika disandarkan kepada akhirat, kanafsil wahid min anfasiha, bagikan satu nafas dari nafas-nafas yang ada. Washtara minal mu'minin anfusahum, bahkan Allah telah membeli dari orang-orang beriman itu anfusahum, jiwa-jiwa mereka. Wa amwalahum bi anna lahum jannah, Allah memberi dari orang-orang beriman itu jiwa mereka, harta mereka Allah bayar dengan surga. Yuqatiluna fi sabilillah, agar mereka berperang di jalan Allah. Wa yaqtaluna wa yuqtalun, mereka membunuh atau mereka dibunuh. Fa akhbaru anna dhalika wa'dun mu'akkad 'alaihi fil asyrafil kutubi. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengabarkan bahwa itu adalah janji yang pasti, janji yang paling mulia yang Allah sebutkan dalam kitabnya, dalam Taurat, dalam Injil, dalam Quran. Wa akhbaru anna la awfa bi ahdi minhu subhanahu. Bahkan Allah mengabarkan, tidak ada satupun yang paling berhak dan paling menunaikan janji sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menunaikan janji. Tsumma amarahum an yastabshiru bi hadhi safa. Kemudian Allah memerintahkan manusia agar menyambut gembira perdagangan ini. Perdagangan apa? Perdagangan diri kita. Perdagangan amal kita, perdagangan harta kita, perdagangan jiwa kita. Dengan apa Allah bayar? Dengan surga. Allah berjanji dan Allah tekankan janji dalam kitab-kitabnya, bukan hanya di Quran. Allah janji, Allah akan berikan, Allah akan beli jiwa-jiwa orang beriman. Jika mereka menjualnya, Allah akan bayar dengan surga. Ini tidak hanya disebutkan di Quran. Allah sebutkan di Injil. Allah sebutkan di Taurat. Allah sebutkan di Quran. Allah sebutkan di kitab-kitab para nabi terdahulu bahwa Allah telah membeli jiwa orang-orang yang beriman. Tapi maukah kita menjual jiwa kita kepada Allah? Allati man arada an ya'rif qadraha falyanzur ila mushtari man hu. Kalau dia mau melihat perdagangan ini, betapa mulianya perdagangan ini, maka lihat siapa yang beli. Siapa yang membeli diri kita? Allah, yang belinya sangat mulia. Ila thaman mabdulu bi hadhihi as-sil'ah. Dibayar dengan apa? Surga. Yang membeli Allah, yang tidak pernah mengingkari janji, bayarannya surga. Allah yang maha kaya. Wa ila ma jara ala yadayhi hadil aqd. Dan perhatikan bagaimana akad ini ada pada Allah. Bi ayyi fawz a'dham min hadha. Maka perdagangan apa lagi yang lebih beruntung daripada perdagangan ini? Perdagangan apa lagi yang paling banyak untungnya kecuali perdagangan kepada Allah? Allah membeli kaum muslimin, Allah memberi orang-orang beriman jiwa mereka jika mereka mengabdikan dirinya kepada Allah. Allah akan membayar capek mereka dengan surga. Allah akan membayar letih mereka dengan surga. Allah akan membayar darah mereka dengan surga. Bahkan Allah akan membayar harta mereka dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Jika seandainya orang yang pandai hitung berdagang, dia mengeluarkan hartanya dengan hitung-hitungan bahwa dia akan keluar atau kembali uangnya lebih besar daripada yang dia keluarkan. Adakah perdagangan yang perdagangan itu jika kita mengeluarkan satu dilipat gandakan 1000 kali lipat? Adakah riba di dunia jika kita berikan satu, dia akan beri bunga kepada kita 1000 kali bunga? Gak ada. Tapi ternyata perdagangan ini ada pada Allah. Jika kita keluarkan satu, Allah akan berikan 1000 kali lipat untuk kita. Apalagi sekarang mau mendekati bulan Ramadan. Sedikit yang kita keluarkan, banyak yang Allah balas. Ini perdagangan. Perdagangan yang Allah katakan dalam Al-Quran, Allah yang memberi diri kalian, Allah yang membeli amal kalian. Lalu dikatakan Ibnu Qayyim di sini, inilah, ثُمَّ أَكَدَ سُبْحَانَ مَعْهُمْ هَذَا الْأَمَرْ بِقَوْلِ. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menekankan perkara ini dengan mengatakan, ya ayyuhallazina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Wahai orang-orang yang beriman, maukah kalian kutunjukkan dengan sebuah perdagangan, perniagaan, tunjikum min adzabin alim, yang perniagaan ini, perdagangan ini menyelamatkan kalian dari azab yang pedih. Apa itu perdagangannya? Tu'minuna billahi wa rasul. Beriman kepada Allah dan Rasul. Wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Lalu kalian berjihad di jalan Allah, keluarkan bi amwalikum dengan harta kalian, wa anfusikum dengan jiwa kalian. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Itu lebih baik bagi kalian jika kalian tahu. Yaghfir lakum, perhatikan. Di awal ayat Allah katakan kalian akan selamat dari azab yang pedih. Kalau kalian beriman, berjihad dengan harta dan jiwa kalian, itu lebih baik. Lalu Allah katakan, yaghfir lakum dzunubakum. Allah akan mengampuni dosa kalian. Wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Allah akan memasukkan kalian ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Wa masakin thayyibah fi jannatin 'adn, dan tempat-tempat tinggal yang indah. Tempat-tempat tinggal yang baik fi jannati adn, di dalam surga Aden. Dzalikal fawzul azim, itulah kemenangan yang sangat besar. Wa ukhra tuhibbunaha nasrun minallahi wa fathun qarib. Karunia yang lain, wa ukhra, yaitu karunia yang lain selain Allah berikan tadi di akhirat masuk ke dalam surga, Allah berikan masakin thayyibah, Allah berikan tempat tinggal yang baik, Allah berikan jannatin tajri min tahtihal anhar, wa ukhra tuhibbunaha, Allah berikan yang lain yang kalian sukai. Apa itu? Nasrun minallahi wa fathun qarib. Pertolongan dari Allah dan fathun, penaklukan yang sebentar lagi terjadi. Wa basyiril mu'minin. Berikanlah kabar gembira kepada orang-orang beriman. Ini surat Saff ayat 10-13. Berkata muallif rahimah ta'ala, walam yusallit hadal adu ala abdil mu'min aladhi huwa ahabbal anwa'i makhlukati ilaih. Berkata Ibn Qayyim, maka musuh ini, yaitu iblis, tidak akan mampu menguasai hamba Allah yang beriman. Kenapa seperti itu? Karena hamba Allah yang beriman adalah ahabbu anwa'i makhlukati ilallah. Karena dia makhluk yang paling Allah cintai. Illa annal jihad ahabba ilaih syai'. Dan begitu juga jihad adalah yang paling Allah cintai. Wa ahlu arfa khalq inda darajat. Maka orang yang melakukan jihad itu adalah orang yang paling tinggi kedudukan makhluk di sisi Allah. Wa aqrabuhum ilaihi wasilah. Bahkan jihad merupakan wasilah yang terdekat untuk menuju Allah. Wa aqada subhanahu li wahadil harb li khulasatul makhluqatih. Bahkan Allah mengikat bendera jihad ini, bendera peperangan ini di dalam hati hamba-hambanya yang terpilih. Wa huwa qulubul ladzi huwa mahalu ma'rifatu mahabbati. Di mana diletakkannya? Di mana diikatnya? Allah ikat liwa, Allah ikat bendera jihad ini di dalam hati orang-orang yang murni mencintai Allah. Karena qalbul ladzi huwa mahalu ma'rifatu wa mahabba. Karena hatinya lah tempat mengenal Allah dan mencintai Allah. Wa ubudiyatu wa ikhlasulah. Karena hatilah tempat penghambaan dan mengikhlaskan diri kepada Allah. Wa tawakkul alaihi wa inaba ilaih. Karena hatilah tempat bertawakal dan kembali kepada Allah. Wal wallaha amru hadil harb. Wa ayyadau bi jun min malaika la yufariquna. Bahkan Allah menjadikan dalam peperangan ini, Allah memilihkan untuk mereka para malaikat untuk menolong mereka dalam peperangan ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lahu mu'aqibatu min baini yadayhi wa min khalfihi yahfaduna min amrillah." Mereka bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu menjaganya bergiliran di depan dan di belakang mereka. Mereka menjaga atas perintah Allah Subhanahu wa taala. "Wa yu'aqibu ba'dhum ba'dha." Para malaikat saling bergantian menjaga manusia. "Wa kullama dhahaba badal ja'a badal akhar." Jika pergi yang lain maka datang lagi yang lain. Yusabbitunahu ya'murunahu bil khair. Malaikat-malaikat tadi mengokohkan orang-orang beriman dan memerintahkan orang-orang beriman untuk melakukan kebaikan. Wa yahdunahu alaih. Mereka menjaga. Wa ya'dunahu bikaramatillahi wa yasburunahu. Bahkan mereka dengan kemuliaan dari Allah, mereka menjaganya dan memberikan kesabaran untuk mereka. Wa yaquluna innama huwa sabrus sa'ah wa qad ihtarat rahatul abadan. Sesungguhnya kesabaran di dunia ini sementara. Dan kita akan mendapatkan rohah, ketentraman, kenikmatan yang abadan selama-lamanya. Para hadirin jamaah bapak-bapak yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam paragraf ini Ibnu Qayyim ingin mengatakan bahwa Allah tidak akan mungkin menelantarkan orang-orang beriman jika dia betul-betul beriman kepada Allah. Karena orang-orang yang beriman itu orang-orang yang Allah cintai. Maka orang yang Allah cintai tidak akan mungkin Allah biarkan iblis menguasai mereka. Maka dari itu Ibnu Qayyim ingin menyampaikan, kalau seperti itu jadilah orang mukmin yang sempurna dan menyempurnakan iman. Semakin baik keimanan kita, semakin sempurna keimanan kita, semakin sempurna penjagaan Allah kepada kita dan semakin jauhlah dari syaitan. Allah mencintai hamba mukmin dan Allah mencintai jihad. Maka barang siapa orang mukmin yang berjihad di jalan Allah, Allah akan mengangkat derajatnya. Bahkan jihad merupakan jalan yang terdekat menuju Allah. Karena itu amalan yang paling Allah cintai. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan kekuatan jihad fisabilillah kecuali orang-orang yang murni ikhlas karena Allah. Orang yang murni ikhlas kepada Allah, Allah akan ikatkan bendera jihad ini di dalam hatinya. Yang di dalam hatinya itu tempat ma'rifatullah, tempat mengenal Allah. Yang dalam hatinya itu tempat mahabbatullah, tempat dia mencintai Allah. Yang dalam hatinya tempat tawakal kepada Allah. Yang dalam hatinya tempat inabah bergantung kepada Allah. Yang dalam hatinya itu adalah tempat yang di mana dia bergantung dan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika ini ada pada dirinya, maka Allah akan memberikan dia wali, penolong. Siapa penolongnya? Allah akan berikan malaikat untuk menolong dirinya. Maka Allah katakan dalam surat Ar-Ra'd, akan ada malaikat-malaikat yang terus bergantian baina yadayhi wa min khalfihi, di hadapan dan di belakang mereka. Yahfaduna min amrih, min amrillah, malaikat-malaikat ini menjaga orang-orang beriman dengan perintah Allah. Thumma amada subhana. Kemudian setelah Allah menolong orang-orang beriman tadi dengan para malaikat, thumma amada subhana bi jundin akhar min wahyi wa kalami. Kemudian Allah menolong mereka dan mengokohkan mereka orang-orang beriman dengan pasukan yang lain, yaitu wahyu dan kalam Allah, maksudnya adalah Quran. Wa arsala ilaihi rasulah, bahkan Allah mengutus Rasulullah SAW untuk memberikan kekuatan kepada kaum muslimin. Fa anzala ilaihi kitabih wasdada quwwata ila quwwatihi wa maddadan ila madadihi. Kemudian ketika Allah Subhanahu wa taala turunkan ini, turunkan Quran, utusnya Rasul, apa tujuannya? Salah satunya agar kita lebih kokoh, lebih kuat untuk menghadapi musuh kita, itu iblis. Maka semakin jauh orang berinteraksi kepada Quran, semakin jauh pertolongan dia bisa menghadapi iblis. Semakin jauh orang dari ilmu agama, berarti semakin mudah iblis menguasai dia. Karena ilmu agama bersumber kepada Quran dan Rasulullah. Jika orang terus berpegang kepada Al-Quran, berpegang pada hadis Rasulullah, dan dia berusaha mengamalkan dan mengilmuinya, berarti dia berusaha menamengi dirinya dari tameng-tameng syaitan. Siapakah orang yang paling mudah tergelincir kalau bukan orang yang paling jauh dari ilmu Quran dan hadis? Siapakah orang yang paling mudah diganggu dan dirayu oleh syaitan kalau bukan orang yang paling sedikit interaksinya dengan Quran dan hadis? Maka semakin banyak orang berilmu, semakin banyak orang berinteraksi kepada Quran dan hadis, semakin tertamengi dirinya dari gangguan-gangguan syaitan. Karena Al-Quran dan hadis termasuk pasukan Allah Subhanahu wa taala untuk menolong kita menghadapi iblis. Allah musta'an. Sudah masuk waktu Isya, insyaallah kita akan lanjutkan lagi nanti sedikit setelah salat Isya. Subhanakallahumma wa bihamdi, subhanalla ilaha illa anta, nastaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف أنبياء المرسلين على نبينا ومولانا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. Para hadirin jemaah, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Kita lanjutkan kembali sedikit lagi pembahasan kita. Pembahasan kita tadi bahwasannya orang yang melakukan maksiat pada hakikatnya dia telah menolong musuhnya untuk menguasai dirinya. Orang yang melakukan maksiat, pada hakikatnya dia telah melemahkan tameng-tamengnya dari gangguan syaitan, dari gangguan musuhnya. Padahal musuh ini musuh yang paling bahaya. Bagaimana musuh tidak paling bahaya? Karena dia musuh yang tidak terlihat, tapi dia bisa melihat kita. Dia musuh yang bisa, musuh yang tidak akan pernah tidur. Musuh yang tidak akan pernah lelah. Musuh yang tidak akan pernah lengah. Musuh yang tidak pernah lalai untuk mengintai terus manusia. Sehingga pertempuran dan permusuhan ini akan terus ada. Di antara pertolongan Allah Subhanahu wa taala kepada kita adalah Allah mengutus malaikat. Allah menolong orang-orang beriman. Agar orang-orang beriman, yang orang-orang Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang beriman dan Allah menolong orang-orang beriman sehingga orang beriman tadi terjaga dari gangguan-gangguan syaitan. Penjagaan Allah kepada mereka sesuai dengan keimanan mereka kepada Allah. Dan termasuk amalan yang paling Allah cintai, yang Allah haruskan kepada orang-orang beriman adalah mereka berjihad fisabilillah. Ketika mereka mengorbankan harta mereka, mengorbankan jiwa mereka, mengorbankan capek keringat mereka, semuanya Allah bayar. Allah katakan bagaikan semuanya itu bagaikan perdagangan, jual beli. Allah Subhanahu wa taala yang membeli mereka, membeli jiwa mereka, dan Allah Subhanahu wa taala akan mengganti dan membayar dengan surga. Inilah jual beli perdagangan yang sangat menguntungkan. Selain Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat untuk memberikan kekuatan dan pertolongan kepada kita dari terhindar dari musuh-musuh kita, di antaranya adalah Allah Subhanahu wa taala amadahu subhanahu bijundin akhar min wahyi wal kalami wa arsala ilai rasulah. Selain itu Allah Subhanahu wa taala mengutus pasukan lain yang memperkuat orang-orang beriman. Apa itu pasukan Allah yang memperkuat orang beriman dari musuh-musuh mereka? Allah mengutus untuk mereka Quran. Allah mengutus untuk mereka Rasul. Sehingga Al-Quran dan Rasul memberikan mereka kekuatan untuk melawan musuh-musuh mereka, yaitu melawan syaitan. Dikatakan di sini, kemudian Allah menolong hati dengan pasukan yang lain, yaitu wahyu dan firman-Nya. Dan Allah mengirimkan Rasul-Nya serta menurunkan kitab-Nya untuk manusia. Maka bertambahlah kekuatan di atas kekuatan, bantuan di atas bantuan, pertolongan di atas pertolongan, dan persiapan di atas persiapan. Di samping itu, hati juga diperkuat dengan akal. Dikatakan oleh sini, ya, wa ayyada ma'adzalika bil fi'l waziran lahu mudabbiran. Bahkan Allah memperkuat mereka, memperkuat manusia tadi, waziran lahu mudabbiran bima'rifati masyiratun alaihi nasihatun lah. Dengan mengenal Allah, mengenal Quran, mereka tahu jalan menuju Allah. Wabil iman, dengan Quran dan Rasul tadi mereka beriman, dan dengan imannya musbitan lah, iman tadi akan mengokohkan langkah mereka. Muayyidan wa nasiran, akan menguatkan dan menolong mereka. Wabil yakin, dan dengan yakin yang tumbuh dari Al-Quran dan hadis tadi, kashifan lau an haqiqatul amr, hatta ka'ana yu'ayinu ma wa'adallahu ta'ala bihi. Dengan Al-Quran dan hadis tadi, ilmu yang dia miliki, sehingga tumbuh rasa yakin. Dan keyakinannya, seolah-olah menyingkap hakikat perkara. Sehingga, seolah-olah dia melihat dengan mata kepala sendiri apa-apa yang Allah janjikan bagi orang-orang beriman dan bagi wali-wali Allah. Ala jihadi a'da'ihi bil aql, fal aqlu yudabbiru amr jaysh. Dan akal Allah berikan untuk mengatur semua perkara tadi. Wa ma'rifatu tasna'u lahu umurul harb wa asbabiha wa mawadhi'iha la iqabiha wal iman yuthbitu wa yuqawwihi wa yusabbiru. Dengan makrifat, dia akan bisa melakukan perkara-perkara yang menyebabkan dia menang dan dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan iman, dia bisa kokoh, kuat dan sabar. Dan dengan yakin, dia bisa melakukan perkara-perkara wa yahmilu ma bihi hamalat, dan dia dapat memikul segala konsekuensi kesabarannya tadi. Intinya, ternyata Al-Qur'an, hadis, ilmu itu salah satu pasukan Allah memperkuat kita melawan musuh. Apa musuh kita tadi? Iblis. Kenapa Quran dan hadis bisa memperkuat kita melawan musuh? Karena dengan Quran akan timbul yakin. Dengan Quran akan timbul makrifat. Dengan Quran akan timbul tawakal. Keyakinan, makrifat, dan tawakal ini memperkuat hubungan kita dengan Allah. Dengan makrifat tadi, dengan tawakal tadi, dengan keyakinan tadi, contoh, Al-Quran menimbulkan yakin. Kalau dia sudah yakin, dia tidak akan melanggar apa yang dia yakini. Dia baca Quran, di Quran ada cerita surga dan neraka. Dia yakin dengan surga dan neraka? Yakin. Bahkan dikatakan Ibnu Qayyim, ka'ana yu'ayinu, seolah-olah dia melihat surga dan neraka. Keyakinan ini akan mengantarkan kepada apa? Mengantarkan kepada perkara-perkara yang dia melakukan apa yang Allah cintai. Kenapa dia melakukan puasa Ramadan? Karena dia yakin Allah akan memberikan pahala untuk dia. Kenapa dia meninggalkan perzinahan? Karena dia yakin Allah akan mengazabnya jika dia melakukan perzinahan. Kenapa dia mau bangun malam? Karena dia yakin Allah mendengar doa-doanya. Ternyata keyakinan tadi menjadi kekuatan untuk beramal. Kapan keyakinan keluar? Ketika ma'rifat. Ada ilmu tentang Quran dan hadis. Maka dari itu kesimpulannya bahwa ilmu agama ini merupakan tameng kita untuk bertempur dengan iblis. Jika seorang tidak memiliki tameng dalam pertempuran ini, dia akan mudah terkena senjata iblis. Termudah tertipu, mudah terkecoh, mudah tergelincir. Dia sangka dia benar padahal dia sudah ditipu setan. Tapi kalau dengan ilmunya, dengan makrifatnya, dengan pengetahuannya Al-Quran dan hadis, dia menjaga dirinya. Dia termotivasi untuk amal. Dia yakin dengan amalannya. thiqah billah, percaya kepada Allah. Para jemaah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka dari itulah para ulama mengatakan menuntut ilmu agama termasuk ibadah yang besar. Kenapa ibadah yang besar? Karena dia awal ibadah yang mengantarkan kesempurnaan ibadah yang lain. Tidak sempurna Ramadan kita kalau kita enggak punya ilmu. Tidak sempurna haji kita kalau kita enggak punya ilmu. Tidak sempurna puasa kita kalau kita enggak punya ilmu. Maka termasuk gangguan syaitan yang terbesar, manusia dianggap atau dimasukkan ke dalam pikiran mereka tidak membutuhkan ilmu agama. Sebagian orang sudah puas dengan sholat lima waktunya sehingga mereka mengatakan, ah sudahlah, yang penting saya sudah sholat lima waktu. Dia tidak tahu bahwa banyak jerat-jerat syaitan yang mengantarkan dia kepada perkara yang haram dikarenakan dia tidak punya ilmu dan tameng. Para hadirin jemaah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian kata Ibnu Qayyim, jadi ini Al-Qur'an, wahyu, rasul termasuk pasukan Allah menolong kita untuk kokoh dan menolong kita untuk yakin. Karena dengan kekokohan, keimanan dan keyakinan akan bisa bertempur dengan iblis. Kemudian tsumma amada subhanahu. Kemudian Allah menolong mereka al-qa'im bihadil harb. Orang-orang yang melakukan peperangan ini bil quwwati dhahir wal batinah. Allah menolong mereka dengan kekuatan zahir, fisikis dan batin, kekuatan jiwa. Bahkan terkadang kekuatan jiwa lebih hebat daripada kekuatan batin. Abu Bakar As-Siddiq bukan orang yang badan besar, bukan orang yang badan kokoh atau badan yang berotot. Bahkan dikatakan Abu Bakar As-Siddiq, sahabat jika berjalan sarungnya kadang-kadang melorot karena kurusnya dia. Tapi sahabat yang tidak pernah mundur ketika perang. Apa yang menyebabkan dia kuat? Jiwanya kuat. Yang menyebabkan kuat semangatnya kepada Allah. Begitu juga Allah akan menolong orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang mendekatkan diri kepada Allah dalam pertempuran dengan kekuatan batin, kekuatan tekad. Bahkan inilah kekuatan hakikat yang harus ada pada seorang muslim. Kalau fisikis itu penting, tapi terkadang fisikis itu bisa menipu. Bukankah Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Munafikun, ketika Allah menceritakan orang-orang munafik, fa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum. Jika kalian melihat fisikis mereka, tu'jibuka ajsamuhum. Jasad-jasad mereka menyebabkan engkau kagum. Hebat, besar, hebat. Tapi Allah kalahkan mereka. Allah hinakan mereka. Wa ja'ala 'ain tali'atu wal udhun sahibul khibrah wal lisanu tarjuman wal yadain wa rijlain a'wana. Allah jadikan mata yang selalu mengintai, telinga yang selalu mendengar, lisan yang selalu menerjemahkan apa yang ada pada penglihatannya. Wal yadain wa rijlain a'wana. Allah jadikan kedua tangan dan kedua kakinya sebagai penolongnya. Wa aqama malaikatu wa hamalatu arsy yastaghfiruna. Bahkan Allah jadikan malaikat-malaikat yang memikul arsy Allah selalu beristighfar bagi mereka orang-orang beriman. Wa yas'aluna lahu an yuqih sayiat. Bahkan malaikat selalu mendoakan mereka agar mereka terjaga dari kejelekan. Wa yadkhilul jannat. Bahkan malaikat selalu mendoakan kepada mereka agar mereka dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga. Ini termasuk pertolongan Allah. Allah jadikan malaikat selalu mendoakan orang-orang beriman. Wa tawalla subhanahu dafa wa difa'anhu bi nafsihi wa qala ha'ulai hizbi. Bahkan Allah Subhanahu wa taala membela orang-orang beriman ini, bahkan mengatakan orang-orang beriman ini adalah kelompok Allah. Allah berfirman ulaika hizbullah, ala inna hizbullahumul muflihun. Mereka itu adalah kelompok pasukan Allah dan bukankah pasukan Allah mereka orang-orang beruntung. Dalam ayat yang lain Allah berkata wa inna jundana lahumul ghalibun. Sesungguhnya pasukan kami mereka lah yang akan menang. Para hadirin jemaah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini beberapa poin perkataan Ibnu Qayyim yang intinya bahwa dalam pertempuran kita, pertempuran kehidupan kita antara nafsu, syahwat, setan, iblis dan keimanan itu selalu ada sampai Allah Subhanahu wa taala angkat nyawa kita. Maka bersabarlah dalam pertempuran ini, tempuhlah jalan-jalan agar pertempuran ini di antara jalan-jalan dan di antara pasukan yang bisa membantu pertempuran ini adalah pertolongan Allah. Maka mendekatkan diri kepada Allah. Quran dan hadis, dalami Al-Quran dan hadis, ilmu agama. Yang berikutnya, amal soleh. Amal soleh akan menguatkan diri kita. Semoga apa yang kita bahas hari ini bermanfaat. Kurang lebih mohon maaf. Ada pertanyaan, tafadhol, dipersilahkan. Jika tidak ada pertanyaan, kita cukupkan. Subhanakallahumma bihamdi. Subhanallah ilahi lantana astagfirukatubilai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.